وشهد شاهد من أهلها. Berikutnya yang ke-8 adalah at-ta'nu fi ahlil ilmi. Mencela ahlul ilmi. Mencela ahlul ilmi. Ini masih ada kaitan dengan yang sebelumnya. Ahlul ilmi adalah orang-orang yang berhak untuk kita hormati. Karena mereka adalah orang-orang yang diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu. Beberapa derajat. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama keadaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Para ulama, alim, mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan penghormatan dari kita. Allah dalam Al-Quran menyatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Bertanya kepada ahlu dzikri jika kalian tidak tahu. Mereka adalah rujukan kita. Maka jaga kehormatan ulama, jaga kehormatan ahlul ilmi, jaga kehormatan asatidzah. Hindari menuduh ahlul ilmi, hindari menfitnah ahlul ilmi, apalagi dalam perkara-perkara yang tidak jelas kebenarannya. Luhumul ulama masmumah, daging para ulama itu beracun. Memang asatidah bukan ulama, tetapi asatidah murid-muridnya para ulama yang membantu kita, mengarahkan kita, membimbing kita kepada kebenaran. Mereka punya kehormatan, harus dijaga. Ikhwan fillah rahimakumullah. Musuh kebenaran itu banyak sekali. Dan sampai kapanpun tidak akan pernah ada kata kompromi. Tidak ada kompromi antara kebenaran dengan kebatilan. Ya. Tidak akan pernah ada kata kompromi. Barang siapa yang berpegang teguh dengan kebenaran pasti akan memiliki musuh. Siapa? Mereka-mereka yang berpegang teguh kepada kebatilan. وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوٍ. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ, dan kami telah tetapkan bagi tiap-tiap nabi itu ada musuhnya. Maka musuh kita, musuh ahlul haq, ya, itu banyak. Bermacam-macam. Kalau kita mencela ahlul ilmi, mencela para ulama, mencela kehormatan orang-orang yang berilmu, sama saja dengan mencela kebenaran yang dibawanya. Sama saja dengan mencela kebenaran yang diajarkannya, yang disebarkannya, yang didakwahkannya. Maka sikap yang batil, sikap yang salah adalah at-ta'nu fi ahlil ilmi, mencela ahlul ilmi. Nah. Ya أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون